بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العمرة باب عمرة تنعيم باب عمرة تنعيم Tan'im, nama tempat berbatasan antara wilayah haram dan wilayah halal. Kalau dari Mekah, arah menuju Madinah. Sekarang dibangun masjid besar. Namanya Masjid Tan'im. Dikarenakan tempatnya juga dikenal dengan nama Masjid Aisyah. Sebab di zaman dahulu, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, selesai haji wada, Aisyah mengambil umrah ke Tan'im. Dari Mekah keluar ke tanah halal, ke Tan'im, ihlal umrah, masuk kembali ke tanah haram, tawaf di Ka'bah dan sa'i Safa Marwah, sehingga disebut dengan Masjid Aisyah. Taib, umrah Tan'im, apakah disyariatkan ataukah tidak? Baik. Apabila ada seseorang yang tinggal di Mekah, namanya Al-Makki, dia hendak umrah, maka dianjurkan untuk keluar ke Al-Hil, ke tanah halal, mengambil miqat dari sana, niat ihlal umrah dari sana. Salah satu tempat Al-Hil At-Tan'im. Tempat yang lain Ci'ranah Hudaybiyah. Sehingga kalau yang dimaksud adalah gambaran pertama ini masyru' disyariatkan. Orang Mekah, asli Mekah, tinggal di Mekah, kepingin umroh, maka dia keluar ke Tan'im, tanah halal, persiapan di sana, mandi-mandi, pakai baju ihram, segala macamnya, dan mengambil niat umroh dari Tan'im. Talbiyah, masuk ke dalam umrah, tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, tahallul, selesai. Hadza masyru'. Barakallahu fikum. Yang ini disyariatkan. Adapun yang lain, gambaran-gambaran yang lain, ada penjelasan dari Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Dinukil dalam syarahnya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. disebutkan lam yungqal annahu sallallahu alaihi wasallam i'tamara muddata iqamatihi bi Makkah qabla al-hijrah. Tidak pernah dinukil satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah semasa beliau tinggal di Mekah sebelum hijrah. Yang pertama. Ya, Rasul sebelum hijrah ke kota Madinah tidak pernah umrah. Hada wadih. Sehingga tidak pernah ke Tan'im ambil miqat, ke Ci'ranah ambil miqat, ke Hudaybiyah ambil miqat, tidak pernah. Sebab memang tidak pernah umrah semasa beliau tinggal di kota Mekah sebelum hijrah. Wala i'tamara ba'dal hijrati illa dakhilan ila Mekah. Dan juga Rasulullah Sallallahu tidak pernah umrah setelah hijrah, melainkan posisinya masuk menuju Mekah. Ini poin yang kedua. Setelah beliau hijrah, ya setelah beliau hijrah kota Madinah, beliau umrah yang pernah kita bahas sebelumnya, umrah beberapa kali di bulan Dzulqa'dah. Umrahnya beliau posisinya selalu masuk menuju Mekah. Bukan dari Mekah keluar daripadanya. Tapi dari luar masuk menuju ke Mekah. Dari Madinah beliau masuk menuju ke Mekah. Sehingga otomatis miqatnya di mana? Di Madinah. Dzulhulaifah. Bukan di Tan'im atau Ci'ranah atau Hudaybiyah. Walam ya'tamir qatta kharijan min Makkata ila al-hil thumma yadkhulu Makkata bi umratin kama yaf'alu an-nasu al-yawm. Beliau juga tidak pernah umrah sekalipun dalam keadaan keluar dari Mekah menuju ke Al-Hil, ke Tanah Halal, kemudian masuk ke Mekah dengan niat umrah seperti yang dikerjakan orang-orang di zaman sekarang ini, kata beliau. Ini poin yang ketiga. Beliau umrah, tapi ketika umrah tidak pernah beliau dari Mekah, posisi di Mekah, keluar ke Tanah Halal, dari Tanah Halal ambil miqat, ihlal umrah, masuk lagi ke Mekah untuk umrah. Tidak pernah. Otomatis tidak pernah ke Tan'im, atau ke Ci'ranah, atau ke Hudaybiyah. Seperti yang dikerjakan orang-orang sekarang ini. Sudah di Mekah, entah dia umrah atau haji, menunggu wada', keluar ke Tan'im, ambil miqat, umrah lagi. Selesai, keluar lagi ke Hudaybiyah, ambil umrah lagi. Selesai, ambil ke Ci'ranah, ambil miqat, umrah lagi. Tidak pernah. Tidak pernah melakukan yang seperti itu. Wala sabata an ahadin minas sahabah annahu fa'ala dhalika fi hayatihi illa Aisyah wahdaha. Dan tidak sabit, tidak sahih dari seorang pun dari kalangan sahabat mereka melakukan hal itu setelah hal itu di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Ya, tidak sabit, tidak sahih dari seorang pun dari kalangan sahabat dia mengerjakan hal itu di zamannya Rasul, kecuali Aisyah saja. Nah, jadi sahabat pun tidak pernah dari Mekah, posisi di Mekah, keluar menuju ke tanah halal, masuk lagi dengan umrah. Tidak ada. Yang ada hanya satu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fikum. Selesai keterangan Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Aisyah sendiri, seperti yang kita pelajari beberapa kali riwayatnya, posisinya haji ifrad, bukan haji tamattu, bukan haji qiran. Kalau tamattu dapat dua-duanya, sudah umrah sudah haji. Qiran juga demikian. Aisyah haji ifrad, hanya dapat haji, belum umrah. Kan gitu. Ketika selesai wada, pada mau pulang ke Madinah, Aisyah bilang kepada Rasulullah SAW, yang lain pulang membawa haji dan umrah, aku bawa haji saja. Maka diperintahkan Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq menemani saudarinya ini menuju ke Tan'im, ambil niat, ambil miqat untuk umrah saja. Hadahu, hanya itu peristiwanya. Artinya, kalau ada orang yang mengalami peristiwa seperti Aisyah ini, labas. Barakallahu fikum. Namun ketika dia sudah haji tamattu, dari tanah suci sudah mendapatkan dua-duanya, sudah umrah, sudah haji, maka selesai dia wada, tidak perlu lagi dia mengambil umrah berikutnya. Juga ketika dia qiran, dapat dua-duanya sudah, sudah umrah, sudah haji, maka tidak perlu dia mengambil miqat di tanah halal, tan'im atau semisalnya untuk umrah kembali. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Selebihnya ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني معروف dengan sebutan علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو سفيان dari عمرو وسفيان بن عيينة An Amrin Amr bin Dinar. Sami'a Amr ibn Ausin. Amr bin Dinar pernah mendengar Amr bin Aus. An Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu akhbarahu. Bahwasanya Abdurrahman bin Abi Bakar, semoga Allah meridhai keduanya, memberitakan kepada dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, amarahu ayyurtifa Aisyah. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Abdurrahman untuk membonceng Aisyah, saudarinya. Wa yu'miruha min tan'im, dan mengumrahkan Aisyah dari tan'im. Dari tan'im. Qala Sufyan marratan sami'tu Amran. Pada kesempatan yang lain Sufyan mengatakan sami'tu Amran. Kalau yang di atas kan haddatsana Sufyan an Amr dengan an ana. Kali ini sami'tu Amran, tegas mengatakan aku mendengar Amr. kam samituhu min Amr. Betapa banyak, betapa sering aku mendengarkan ini hadis dari Amr. Artinya, meskipun Sufyan di atas mengatakan an Amrin, menggunakan an anah, an Amrin, la yadur, tidak ada masalah. Yang pertama, Sufyan biasa sering mendengarkannya dari Amr bin Dinar. Yang kedua, Sufyan bin Uyainah, la yadur tadrisuhu. Tadrisnya enggak membahayakan. Beliau la yudris ilan fiqah. Tidak mentadlis, melainkan dari rawi yang fiqah. Demikian dalam buku-buku hadis. Titik. Di sini menunjukkan tindakan Aisyah, semoga Allah meridainya, umrah tan'im. Umrah tan'im. Baik, seperti yang dijelaskan di awal, yang pertama disyariatkan untuk orang-orang yang memiliki kasus peristiwa sebagaimana Aisyah, kondisi sebagaimana Aisyah. Penambahan yang kedua, tidak khusus untuk tan'im. Bisa dilakukan di tanah-tanah halal yang lain selain tan'im. Yang sekarang ini memungkinkan Ci'rana, arah menuju ke Hunain, Taif. Ada masjidnya juga namanya Masjid Ci'rana, yang juga memungkinkan Hudaybiyah, tapi jarang dibuka. Ini tiga tempat halal di sekitar tanah haram bagi orang-orang yang dari dalam kota Mekah kepingin umroh, dia keluar ke tanah halal tersebut, ambil miqat, niat ihlal umroh, masuk kembali. Ima tan'im, Ci'rana, Hudaybiyah. Sehingga tan'im di sini bukan pengkhususan. Tadi kebetulan Aisyah ke tan'im. Ya. Ini berlaku untuk miqatnya orang Mekah. Miqatu ahli Mekah dalil umroh al-hil. Tan'im wa ghairuhu fi dhalika sawa. Miqatnya orang Mekah untuk umrah itu al-hil, tanah halal. Tan'im dan selain tan'im sama saja. Bisa tan'im, bisa tempat yang lain yang bernama tanah halal. Dan itu yang dilakukan oleh muslimin Mekah di zaman sekarang ini. Yang mudah bagi mereka, itu mereka lakukan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Muthanna. قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي بكن اختلط ولا يضره بكن tapi tidak membahayakan hadisnya dikarenakan anak-anaknya, murid-muridnya menghijabi dia. Begitu bikun langsung diamankan, tidak lagi menyampaikan hadis sehingga hadisnya aman. An Habib al-Mu'allim an Ata bin Abi Rabah, ya, qala haddathani Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam halla wa ashabahu bil hajj, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal beliau dan para sahabatnya dengan haji. Mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Semuanya ketika itu ihlalnya haji. Taunya hanya haji. Tidak mengerti yang namanya umrah. Wa laysa ma'ahadin minhum hadiyun ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seseorang pun di antara mereka yang membawa hadyu selain Nabi dan Talha bin Ubaidillah. Sahabat yang lain tidak membawa hadyu. yang membawa Rasul dan Talha. Qala wa kana Aliun qatiba min al-Yaman wa ma'ahu al-Hadi. Sementara Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman dan beliau membawa al-Hadi. Kok dari Yaman? Naam, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Yang diutus cukup banyak. Yang masyhur Mu'adz ibn Jabal dikirim ke Yaman. Termasuk dikirim ke Yaman Abu Musa al-Ash'ari. Dikirim ke Yaman. Juga di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman. Barakallahu fikum. Ketika Haji Wada, sahabat Ali di Yaman nyusul berangkat dari Yaman menuju ke Mekah. Beliau datang membawa hadiyu. Faqala, maka beliau berkata, katanya Ali, ahlaltu bima halla bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berihlal dengan apa-apa yang Rasul berihlal dengannya. Karena sama-sama membawa hadiyu, maka haji qiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib bertiga haji qiran. Dikarenakan bahwa hewan al-hadiyu. Sahabat yang lain haji tamattu'. Barakallahu fikum. Qala wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam adzina li ashabihi. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk para sahabatnya ayaj'aluha umratan, menjadikan niat haji menjadi umrah. Dibalik dari miqat niatnya haji. Sampai di kota Mekah, Rasul memerintahkan untuk dijadikan umrah. Bukan haji. Dikarenakan tidak membawa hadiyu. Yatufu bil bait. Mereka tawaf di Ka'bah. Sa'i safa marwa. Thumma yuqassiru. Dan taksir. Memendekkan rambut dengan merata. Bukan gundul. Kenapa taksir? Sebab masih umrah, belum haji. Gundulnya kapan? Ketika haji nanti. Yang ini belum haji. Disuruh taksir, memendekkan rambut dengan merata, wa yahillu, dan tahallul. Melepas semua baju ihramnya, semuanya boleh. Yang sebenarnya haram dengan ihram, jadi boleh. Dan boleh mengumpuli istrinya. Illa man ma'ahul hadi. Kecuali orang-orang yang bersamanya al-hadiyu. Rasul, Talha, Ali. Kan gitu. Maka mereka tawaf sama. Tawaf di Ka'bah, Sa'i sama Marwah. Yang lain tahallul. Rasul, Ali, Talha. Tidak tahallul. Tetap menggunakan baju ihramnya. Tetap berlaku keharuman-keharuman ihram. Sampai nanti haji. Sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah, taharul awal tsani. Itu bedanya. Faqalu, maka mereka berkata, ini para sahabat, nampaliku ila mina, wa zakaru ahadina yaktur. Kita berangkat ke Mina, sementara kemaluan kita masih meneteskan air mani. Artinya mengumpuli istri. Karena jarak antara umroh mereka dengan haji itu enggak lama. Ada sekitar mungkin 3-4 hari. Pada haji wada itu. Artinya kita boleh mengumpuli istri. Sesuatu yang enggak pernah mereka tahu di era jahiliyah. Itu namanya tamattu. Fabalaghan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ucapan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu." Kalau aku boleh mengulang lagi dari perkara aku apa yang telah lalu, maka aku tidak akan membawa hadiyu. Kata-kata "law istaqbaltu min amri mastadbartu" artinya kalau saya boleh diulang lagi, waktu berputar lagi, kembali ke asal lagi, aku tidak bakal bawa hadi. Walaula anna ma'iyal hadiya la ahlaltu. kalau seandainya aku tidak membawa hadyu, aku akan tahalul juga. Ini penegasan, bukan semata-mata perizinan, tapi penegasan. Bahkan dalam beberapa riwayat, perintah. Diperintahkan untuk umroh, untuk tahallul. Yakni untuk haji tamattu. Sementara Rasul dikarenakan membawa hewan hadyu, haji kiron. Kalau seandainya aku tadi bisa mengulang lagi waktunya, saya tidak usah bawa hadyu. Dan saya akan tahallul sebagaimana kalian dapat haji tamattu. Sehingga dari sini dikatakan oleh para fuqaha, haji tamattu yang paling afdal. Sebagian mengatakan wajib tamattu. Jumhur mengatakan afdal. Boleh qiran bagi membawa hadyu, boleh ifrad. Qala wa anna Aisyah tahadat. Ketika itu Aisyah haid. Sanasakatil manasika kullaha. Aisyah pun melaksanakan semua amal manasik. Ghairu annaha lam tatuf bil bait. Hanya saja Aisyah tidak tawaf di Ka'bah. Aisyah hajinya apa ini? Hajinya ifrad. Pas datang, yang lain pada tawaf di Ka'bah, sa'i safa marwah, Aisyah tidak bisa, dikarenakan haidun. Semua sahabat tamattu, Rasul tahatul hali kiran. Aisyahnya ifrad, dikarenakan tidak bisa tawaf di Ka'bah. Qala berkata sang rawi, falamma tahurat wa tafat. Ketika Aisyah sudah suci dan tawaf, ya, tawaf ifadah, menyelesaikan haji ifradnya. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atantaliquna bi ummatin wa hajjatin wa antaliqu bil hajj? Apakah kalian pulang membawa umur dan haji sementara aku pulang haji saja? Fa'amara Abdurrah bin Abi Bakar. Bakar Rasul memerintahkan kepada Abdurrah bin Abi Bakar. Ayyakhruj ma'aha ila Tan'im. Untuk keluar bersama Aisyah ke Tan'im. Dalam Mekah. Selesai wada. Keluar menuju ke Tan'im. Ke Tanah Halal. Fa'tamarat ba'dal haji fi dhil hijjah. Aisyah pun umrah setelah selesai haji di dhil hijjah. Qala wa anna Suraqah bin Amr bin Ju'shum laqiya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Suraqah bin Amr bin Ju'shum mendapati menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil Aqabah, dalam keadaan Rasul di Aqabah, ini di Jamtul Aqabah, wa huwa yarmiha, dan Rasul sedang melempar Jamtul Aqabah. Faqala, berkata Suraqah, alakum hadhi khasatan ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kalian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la balil abad. Mengatakan tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Artinya ini haji tamattu bukan untuk tahun ini saja, tapi selama-lamanya. Sehingga tamattu afdal, qiran boleh, ifrad juga boleh. Barakallahu fikum. Atau wadih dari kisah ini menunjukkan Aisyah selesai haji sudah. Selesai haji, sudah haji wada, selesai semua. Pada mau pulang, Aisyah kemudian diizinkan untuk umrah tersendiri ke Tan'im. Maka yang kondisinya sebagaimana Aisyah, silakan melakukannya. Tapi kalau tidak, tidak. Dalam satu kali safar, hanya sekali haji, sekali umrah. Untuk umrah saja, sekali safar, untuk satu kali umrah saja, bukan berulang-ulang kali. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Yang antum hafal yang mana ini? Yang pertama. Khair insyaAllah. Alhamdulillah. Sementara cukup. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadhal hafizakumullah.